Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Berikutnya tambihat ya. Ya. Barakallahu fikum. Tambihatun. Beberapa perkara yang penting diperhatikan. Al-awwalu, yang pertama, huruful qasami min hurufil jarri. Huruful qasami min hurufil jarri. Huruf-huruf qasam, sumpah, termasuk huruf-huruf jar, huruf-huruf khaf. Wa innama afradaha al-musannifu, hanya saja sesungguhnya al-musannif afradaha, menyendirikan penyebutannya, yaitu ketika mengatakan apa di matan, ketika mengatakan wa huruful qasami wa hiya al-waw wal-ba wat-ta, tidak dilebur bersama huruf al-khaf. Kan dipisah di sini kan? Wa hurufil khafdi. Wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya. Nah, kemudian katakan wa hurufil khafdi wa hiya. Nah, termasuk di antara huruful khafd wa huruful qasami wa hiya. Wa innam afrad al-musannifu liyu'lama, agar diketahui anna al-qasama bahwa sesungguhnya al-qasam sumpah, ay al-yamin, anna al-qasama ay al-yamina, al-qasam ay al-yamina, annal qasama ay al yamina, sesungguhnya qasam itu yaitu yamin, ya'nil halifa yaitu sumpah. Ini semua tiga kata yang sama, annal qasam, al yamin, al halif, ini semua adalah sumpah. Naam. La yata'atta illa biha. La yata'atta illa biha. Sumpah itu tidak akan datang. Ya. Tidak bisa menjadi sumpah. Itu maksudnya. La yata'atta tidak bisa menjadi sumpah illa biha, kecuali dengannya. Qalahul Kafrawi. Faedah ini disebutkan oleh Al-Kafrawi. Maksudnya begini, coba lihat di matan. Ya, kita lihat di matan ya, untuk memahami. Di matan kan dikatakan fal ismu, isim yu'rafu, diketahui dengan empat, ya, dengan empat alamat ya. Bil yani dengan empat alamat, maksudnya tanda. Bil khafdi, satu, wat tanwini, dua, wa dukhuli al alif wal lam, dan masuknya alif wal lam. Tiga, wa hurufil khafdi, yakni dukhul huruf al khafdi, begitu, dan masuknya huruf al khafdi wa hiya. Kemudian diurai huruf al khafd, di antaranya apa, min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Ya, kemudian al muallif tidak mengatakan wal wawi, begitu, wal wawu wal ba wat ta, tidak langsung kan, bukan langsung disambung min wa ila wa an wa ala wa fi wa rub wal ba wal kaf wal lam wal waw wal ba wat ta, tidak langsung disambung dilebur gitu dengan huruf-huruf khafd yang lainnya, ya kan, tapi disendirikan dengan mengatakan wa huruful qasami. Makanya di sini di dhammah, kalian perhatikan i'rabnya ya, fal ismu, ya kan, ini kan mubtada'nya, yu'rafu, diketahui, ini khobar, yani jumlah fi'liyah yu'rafu, ya, ini khabarnya. Baik, bil khafdi dan seterusnya, ya, bil khafdi jar majrur, bil khafdi ini kan muta'alliq bi fi'il yu'rafu. Yu'raf bil khafdi. Kemudian at-tanwin ma'tuf kepada al khafd dukhuli, al-alif wal lam ini ma'tuf kepada kepada al khafd. Kemudian wa hurufil khafdi, hurufil khafdi ini ma'tuf kepada al-alif wa wal-lam, wa dukhulil alif wal-lam, yani wa dukhuli hurufil khafdi, dengan dimasuki alif wal-lam dan dimasuki huruf al-khafdi. Kemudian wa hiya, dan hiya yani huruful khafdi adalah, sebutkan min wa ila, ini diatofkan semua dengan waw sampai pada waw ataf wa huruful qasami, hurufu makanya di dhammah, hurufu bukan hurufi, dia bukan ma'tuf kepada hurufil khaf, khaf dia atau kepada al-alif wal-lam, jadi bukan waduhulil alifi wal-lami wa hurufi al-khafdi wa hurufil qasami. Nah, kalau kita kasrah wa hurufil qasami, itu berarti dia ma'tuf kepada al-alif wal-lam, yani wa dukhulil alif wal-lam wa hurufil khafdi wa hurufil qasami. Tapi di sini, berdasarkan di sini, dia di dhammah, berarti sebenarnya ya dia diatofkan kepada huruf-huruf jar yang lainnya, wa huruful qasami, huruful khafdi adalah min, ila, dan termasuk huruf khaf adalah wa huruful qasami. Nah, jadi sebenarnya dengan berdasarkan cetakan yang di hadapan kita, dia di dhamma, berarti dia ma'tuf kepada mahallu min, min kan min mabni kan, mabni, tapi posisinya dia adalah khobar dari hiya, wa hiya, sebutkan satu-satu, wa hurufu, berarti ini sebenarnya bagian dari huruful khob, dari rinciannya, kemudian rincikan wa hiya. Nah, jadi jika maksudnya dia disendirikan, dibedakan dari hurufil khaf, ya, wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafli wa hurufil qasami. Nah, yani dimasuki oleh alif wal lam, dimasuki oleh hurufil khaf, dan dimasuki oleh huruf al qasam, ini atofnya ke al alif wal lam. Itu berarti disendirikan, dipisah dia. Dipisah dia. Nah, itu jelas dipisah. Adapun jika dibaca seperti di sini, hurufu di dhamma, dia sebenarnya ma'tufnya ke posisi min. Ya. Min wa ila, jadi atofnya ke sana. Berarti dia adalah bagian dari uraian hurufil khafl. Hanya saja ditampakkan dengan kalimat wa huruful qasami. Tidak langsung disebut alwa wal ba wa ta. Nah, untuk memperjelas bahwa al-qasam sumpah itu tidak bisa datang tanpa menggunakan huruf-huruf ini, al-waw wal-ba' wat-ta. Baik, ats-tsani qad tajtami'u fil ismi 'alamatani aw aktsaru. Ya. Qad tajtami'u, mungkin saja berkumpul, fil ismi, pada isim, alamatani, dua tanda, au aktsaru, atau lebih dari dua tanda. Nahwu, contoh, dhahabtu ila darsi. Ya, i'rabnya sudah lewat yang semisal dengan ini, ya, dhahabtu yakni dhahab, fi'il dhahaba, una madha mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik wa huwa ta, fatta dhamiru raf'in mutaharrik fa huwa dhamirun muttasil bariz mabniun ala dhammah fi mahalli raf'in fa'il. ila harfu jar mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab ad-darsi majrurun bi ila alamat jarri al-kasr adh-dhahir ala akhirih al-jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li. Naam, fad-darsu ismun, maka dars adalah isim. Dengan apa dikenal? Bidalili, dengan dalil duhuli, bidalili duhuli harfil jarri alaihi, bidalili duhuli harfil jarri alaihi, dengan dalil masuknya huruf jar atasnya. Wa duhuli al-alifi wal-lami alaihi, tanda yang kedua, ya, dengan dalil masuknya alif wal-lam atasnya. Tanda yang ketiga, wa wujudil khafdi fi akhirihi, dan adanya khaf jar, ya, tanda jar di akhirnya. Berarti terkumpul pada ad-dars pada contoh ini berapa tanda? Tiga. Dukhul harfil jar ila dukhul al-alif wal-lam ad-dars wa wujudil khafdi fi akhirhi ad-darsi, tanda khaf jar yaitu al-kasra. Fahadihi thalathu alamatin, maka ini tiga tanda. Barakallahu fikum. Wa kullama zdadatil alamatu, wa kullama zdadatil alamatu, setiap kali, kullama setiap kali, izdadat bertambah, al-alamatu tanda-tanda itu pada suatu isim, yang semakin banyak tanda terkumpul padanya, itu maksudnya izdada yaqinu talibi, izdada bertambah pula yaqinu talibi, keyakinan seorang pelajar, fil hukmi dalam menghukumi, alal kalimati atas kata itu, bi annaha bahwasanya kata itu jenisnya adalah ismun, bukan fi'il, bukan harfun ja'a li ma'nan, tapi ism. Semakin banyak tanda dia lihat, semakin yakin, oh ini isim, gitu. Bisa dipahami ya? Asali itu. Tapi yang ketiga, arafna, kita mengetahui annahu, bahwasanya perkaranya, qad yajtami'u fil kalimati, mungkin saja berkumpul pada satu kata, aktsaru min alamatin, lebih dari satu tanda. Lakin, akan tetapi, hunaka, di sana terdapat ba'dul alamati, sebagian tanda-tanda, la yumkinu abadan, la yumkinu abadan, tidak mungkin selamanya, antajtami'a ma'a ghairiha, tidak selamanya di sini maksudnya sama sekali ya, la yumkinu abadan, yakni selamanya tidak mungkin, maksudnya tidak mungkin sama sekali, antajtami'a ma'a ghairiha, untuk berkumpul bersama yang lainnya. Ada sebagian tanda, selamanya tidak mungkin dia bisa berkumpul dengan tanda lain dari tanda-tanda ism. Bisanya sendiri, gitu. Tidak bisa berkumpul. Yang dimaksud di sini apa? Tanwini wal alifi wal lam, seperti tanwin dan alif wal lam, dua tanda ini enggak bisa berkumpul sama-sama, enggak bisa, saling mengusir. Tanwin mengusir ya alif wal lam, alif wal lam mengusir tanwin, alif wal lam masuk suruh menyingkir tanwinnya. Tanwinnya ada enggak bisa masuk alif lam. Kalau alif lam mau dimasukkan harus disingkirkan tanwinnya gitu. Ini maksud la yumkinu abadan an tajtami'a ma'a ghairiha. Tidak mungkin ya berkumpul dengan yang lain selamanya. Tanwinnya alif lam tidak bisa berkumpul. Oleh karena itu ini lahan yang fatal bagi seorang ya mutakallim menggabungkan antara tanwin dan alif walam. Dia mengatakan misalkan na'am ala alal farasin misalnya, dia sudah di alif walam ada juga tanwinnya. Baik, jadi taqulu raqibtu ala farasin, raqibtu ala farasin, aku berkendaraan di atas seekor kuda, di tanwin petikan nakirah ya, nanti ada membahas tentang ini nakirah. Baik, fa idza adkhalta alaihi al-alif wal lam, fa idza adkhalta alaihi al-alif wal lam, apabila anda memasukkan atasnya alif dan lam, wa qulta dan anda mengatakan raqibtu alal farasi, raqibtu alal farasi, aku berkendaraan di atas ya kuda itu, ini sudah ma'rifah dia, sudah tertentu muayyan ya, maka tanwinnya harus dibuang. Hadaftat tanwina, anda menghapus tanwinnya ya, jangan coba-coba digabung ya, itu fatal lahannya. Tayyib, ar-rabi'u ulima min qawlina, diketahui dari ucapan kami fi bidayati darsi, di awal pelajaran. Di awal pelajaran kami mengatakan apa? Kata syarih Allah. Famata ro'aita fil kalimati. Kapan saja engkau melihat pada kata itu alamatan min hadhil alamati, satu tanda dari tanda-tanda ini, au kanat takbaluha, atau kata itu, kalimah kata itu, takbaluha, bisa menerima tanda itu. Ya. Hakamta alaiha, engkau menghukumi atas kalimah itu, atas kata itu, bi anha ismun, bahwa itu adalah isim. Di mana lewat ini, halaman berapa? Di awal ya, halaman 20. Syarah. Naam. Al-faqra al-thalithah. Paragraf ketiga. Famata ro'aita fil kalimati alamatan. Buka kembali ke sana dulu. Halaman 20. Ya. Lihat paragraf ketiga di syarah. Famata ro'aita fil kalimati alamatan min hadil alamati. Ini kan jelas ya. Kapan saja anda melihat di kata itu ada salah satu tanda, di tanda-tanda itu dihukumi isim kan? Au, atau ini yang hendak dijelaskan ini. Yang kedua ini, au kanat takbaluha, atau kata itu bisa menerimanya. Tetapi di situ pada jumlah yakni kalimat yang didapatkan dibaca yakni yang hendak diamati ya, mana isimnya. Kita mendapati di situ isim tidak, saat itu tidak masuk tandanya gitu. Tidak ada tanda kita dapati, tapi dia bisa menerima salah satu tanda. Itu maksudnya. Kana taqbalu. Hakam ta'alaiha bi anna ism. Kembali ke sana ya. Ya ini yang dimaksud tadi, ulima min qaulina fi bidayati dars. Itu yang dimaksud tadi kalimat itu. Potongannya di sini dikutip ya. Ulima, diketahui dari ucapan kami itu, sambungan kalam beliau adalah ya, innal kalimata ala kismain, diketahui dari situ innal kalimata, bahwa sesungguhnya kata itu ala kismain, ada dua macam. Kismun wajadta fihi alamatal ismi, ada kism jenis wajadta fihi, engkau mendapati padanya alamat al-ismi, ada tanda isim di situ. Saat itu anda lihat, oh ada tandanya. Kazaidun, seperti Zaidun. Kazaidun, yani marfu'un alal hika hikayah. Kenapa dibaca kazaidun? Kenapa bukan kazaidin? Alal hikayah. Alal hikayah istilahnya. Alal hikayah. Menghikayatkan zaidun min qawlika, dari ucapanmu hadza zaidun. Hadza mubtada hal at-tanbih, dha ismul isyarah mabni fi mahalli raf'in mubtada lil ibtida, zaidun khabar marfu'un bil mubtada. Naam. Khabar mubtada. Tayyib. Jadi zaidun di sini marfu' sebagai khabar di contoh ini. Ini hendak dihikayatkan, makanya kata dia ka zaidun min qaulika hadza zaidun. Jadi apa i'rabnya zaidun? Al-kaf kita lewati. Wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafd wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal wal ba wal kaf. Al-kaf salah satu huruf khafd kan? Harusnya ka zaidin kan? Kenapa di sini ka zaidun? Kenapa tidak dijar ka zaidin? Alal hikayah, alal hikayati, menghikayatkan zaidun yang marfu di kalimat itu. Jadi dihikayatkan ka zaidun min qaulika hadza zaidun. Paham tum? Nah. Fa hadza taqulu fi, maka ini Anda mengatakan padanya, yaitu Zaid, zaidun ismun. Ya, kita mengenali bahwa dia isim. Kenapa? Liwujudi alamatil ismi fihi, karena adanya tanda isim padanya. Kita dapati wahiyat tanwinu fi akhirih, yaitu tanda tanwin pada akhirnya. Tamam. Wa hadzal qismu huwal aktsaru. Jenis ini huwal aktsaru adalah yang paling banyak ditemukan. Ditandai isim itu dikenali sebagai isim karena memang ditemukan tandanya ada di situ, tertera. Nah, jenis yang kedua wa qismun la yujadu fihi alamatul ismi. Dan jenis ya kata yang la yujadu fihi, tidak ditemukan padanya alamatul ismi, tanda isim. Walakinnahu yaqbaluha, akan tetapi ya dia isim itu, walakinnahu akan tetapi isim itu yaqbaluha, bisa menerima tanda itu. Jadi saat itu yang kita ya baca, kita tidak menemukan saat itu, tapi sebenarnya dia bisa menerima. Ya, contoh nahu kalimati hada, nahu kalimati hada, seperti kata hada minal mithalil mutaqaddimi, dari contoh yang telah lewat, yaitu hada zaidun, hada zaidun. Ya, fa innaha la yujadu, fa inna, karena sesungguhnya la yujadu fiha, tidak ditemukan pada kata itu ya ayyu alamatin, fa innaha la yujadu fiha ayyu alamatin min alamatil ismi sabiqati, la yujadu fiha ayyu alamatin min alamatil ismi sabiqati, tidak ditemukan padanya tanda apapun. Ayu alamat, tanda apapun. Min alamatil ismi sabiqati, dari tanda-tanda isim yang telah lewat. Tidak ada kita dapat sama sekali kan? Nah. Sama? Tetapi kita mengatakan bahwa dha adalah, kita mengenai bahwa ini isim. Rinciannya, lebih rinci lagi, halit tambi, harfut tambi. Isimnya adalah dha, ismul isya. Isyarah jenisnya. Isim. Fahadal qismu taqulu fihi, jenis ini engkau mengatakan padanya kalimatu hadha ismun. Kata hadha ismun. Ya, ini diglobalkan aja. Adapun dirinci, ha itu adalah harfu tambi. Bergabung ke ismul isyarah. Baik. Liannaha takbalu. Ah, ini alasannya. Apa dalilnya? Kan begitu. Kita berdalil. Nah. Dalam menetapkan suatu hukum dalam nahwu harus punya dalil, ya. Paham? Kan begitu. Nah, dalilnya apa? Li'annaha taqbalu 'alamatan min 'alamatil ism. Karena sesungguhnya kata ini, li'annaha, karena kata ini taqbalu, bisa menerima 'alamatan min 'alamatil ismi. bisa menerima satu tanda dari tanda-tanda isim. Wahia yaitu dukhulu harfin min hurufil jar, yaitu masuknya salah satu huruf dari huruf-huruf al-jar. Taqulu, engkau mengatakan sallamtu ala hada. Di contoh yang lain, kalimat sallamtu ala hada tampak di sini bahwa hada adalah isim, karena bisa ternyata bisa dimasuki oleh harful jar ala hada. Di sini kita mengenali hada, dha adalah hada adalah ismun lidukuli harfil jar ala. Tamam? Nah, di sana bagaimana hada Zaidun, apa dalilnya bahwa hada di sini isim? Hada. Kita tidak bisa mengatakan hada ismun lidukuli ayyusya, tidak bisa kan? Kita hanya bisa mengatakan li'anna takbalu alamatan min alamatil ism, karena dia bisa menerima salah satu tanda isim. Bisa menerima. Apa buktinya bisa menerima? Contohkan. Sallamtu ala hadha. Wadih? Nah. Ini maksudnya. Barakallahu fikum. Jadi kita sekarang sudah mengenal isim dari tiga aqsamul kalimah. Nah, anwa'ul kalimah. Ya. Anwa'ul kalimah, aqsamul kalimah. Kan tiga. Apa itu? Ismun. Kalimah artinya apa? Kalimah. Kata. Ada tiga kan? Ismun. Fi'lun. Wa fi'lun. Waha. Harfun ja'ali ma'nan. Dan tiga kata ini, tiga jenis kata ini adalah aqsamul kalam. Apa makna aqsamul kalam di matan? Ajza'ul kalam. Apanya? Apatnya ajza'ul kalam? Hah? Struktur yang menyusunnya. Bagian-bagian yang menyusunnya. Yang menyusun kalam adalah ini. Tidak keluar dari tiga ini. Jadi ingat, ya, ismun wa fi'lun harfun ja'li ma'nan, itu bukan jenis-jenis kalam. Bukan aqsamul kalam di makna anwa'ul kalam, bahwa kalam jenisnya ada tiga. Bukan. Itu adalah ajza'ul kalam sebagaimana kita lewati syarahnya. Artinya itu penyusun al-kalam. Penyusunnya tidak keluar dari tiga ini. Dan tiga ini adalah anwa'u ish, anwa'ul kalimah. Oleh karena itu pada definisi masing-masingnya mesti dikatakan ismun ta'riful ismara kalimatun. Iya kan? Tadullu. Al-fi'lu apa ta'rifnya? Kalimatun. Tadullu. Harfun ja'li ma'nan juga definisinya kalimatun. Dan seterusnya. Jadi ini semua adalah jenis-jenis kata. Nah, jadi harus bisa dibedakan. Ketika dapat kalam, ketika kita dapat kalam yaitu lafzun murakkabun mufidun, mufidun bil wada. Al-lafzul murakkab mufid bil wada. Kita dapat kalam, kita lihat struktur penyusunnya. Kita harus bisa membedakan bagian-bagian penyusun. Oh, ini isim, oh ini fi'il, ini harfun ja'li ma'na. Bagaimana kita mengenal bahwa ini isim, ini fi'il, ini harfun ja'li ma'na? Dengan alamatu, tanda-tandanya masing-masing. Nah, tanda-tanda isim sudah kita selesaikan. Tanda-tanda fi'il berikutnya. InsyaAllah. Barakallahu fiikum. Jelas ya? Fadl. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.